Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kemarin telah kita ambil bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan larangan dari israfun fil mal, menyanyiakan harta, yang mana itu termasuk dari perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'atul mal, menyanyiakan harta, masuk di dalamnya, membelanjakannya secara berlebihan. Naam, membelanjakannya pada perkara-perkara yang di luar dari kebutuhan. Demikian pula, membelanjakannya pada perkara-perkara yang di situ mengandung tabdzir, ay karena mengandung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan sekarang bab yang selanjutnya, masih berkaitan dengan 6 menjaga harta, yaitu bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tentang larangan dari tabdzir, menyanyiakan harta. Yang mana tabdzir ini juga termasuk dari idha'atul mal, sehingga bab ini lebih khusus dari bab yang sebelumnya. 6 karena idha'atul mal, menyanyiakan harta, masuk di dalamnya israf, naam, membelanjakannya di luar kebutuhan, di luar naam dari yang telah dibataskan di dalam syariat, dan juga masuk di dalamnya tabdzir, membelanjakannya pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana beda antara tabdzir dan juga al-israf. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul mubadzirin. Bab yang menjelaskan tentang al-mubadzirin. Mereka orang-orang yang menyanyiakan harta, menyanyiakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah titipkan kepada mereka dari al-mal. Seharusnya mereka jaga, seharusnya mereka belanjakan sesuai dengan kebutuhan, atau di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan-jalan yang halal, bukan pada tempat kemaksiatan atau perkara-perkara yang mengandung dosa. Di sini beliau membawakan 2 asar dari sahabat yang mulia. Yang pertama, an Abil Ubaidain qala sa'altu Abdullah anil mubadzirin qala alladzina yunfiquna fi ghairi haq. Kemudian yang kedua, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma al-mubadzirin qala al-mubadzirina fi ghairi haq. Asar yang pertama yang diriatkan dari an Abil Ubadain, dari Abul Ubadain, beliau adalah Muawiyah ibnu Sabarah. Beliau adalah seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Abdullah, aku telah bertanya kepada sahabat Abdullah, yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, seorang ulama ahli tafsir dari karangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mengerti makna-makna dan tahu penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Abu Ubaidain, beliau bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anil mubadzirin, tentang siapa mereka itu al-mubadzirin, orang-orang yang disebut dengan al-mubadzirin, yang mereka menghambur-hamburkan harta. Qala alladzina yunfiquna fi ghairi haq. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-mubadzirun, orang-orang yang menghamburkan harta, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya al-mubadzirun, orang-orang yang menghamburkan harta mereka adalah temannya syaitan, saudaranya syaitan, alladzina yunfiquna fi ghairi haq. Mereka adalah orang-orang yang membelanjakan harta mereka dengan tanpa haknya, bukan pada tempatnya, imma di jalan kemaksiatan atau di jalan yang mengandung dosa, sehingga dia mendapatkan harta tersebut kemudian digunakan dengan atau tidak pada tempatnya. Maka ini disebut dengan al-mubadzirun, orang-orang yang menghamburkan harta. Nam qalla au katsur, sedikit atau banyak, ketika dia telah meletakkan sebagian hartanya, entah itu 1 juta atau yang lebih sedikit daripada itu, mungkin hanya 1.000 rupiah, tapi dia belanjakan pada perkara-perkara yang haram, fi ghairi haq, yang tidak mengandung kebenaran, maka dia termasuk di dalam firman Allah Ta'ala al-mubadzirin, orang-orang yang menghamburkan harta. Demikian pula tafsir yang disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mubadzirin, ayat tadi yang ada di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan berikanlah haknya kepada karib kerabat, demikian pula fakir miskin dan juga orang-orang yang di dalam ada dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta, menggunakan harta benda itu dengan boros. Naam, innal mubadzirin, sesungguhnya orang-orang yang menghamburkan harta, mereka adalah ikhwana syayatin, saudaranya syaitan. Naam, waliyadzu billah. Sehingga di sini kita pahami bahwasanya syaitan, mereka juga punya saudara dari kalangan siapa? Manusia. Dari kalangan manusia, mereka ada di antaranya adalah al-mubadzirun, orang-orang yang menghamburkan harta, yang menggunakan harta dengan boros. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan syaitan itu adalah nam ingkar kepada Rabb-nya. Demikian pula al-mubadzirun, mereka kufur, mereka ingkar, nam mengingkari kenikmatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka berupa harta benda yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki kesamaan, sama-sama kufur, sama-sama ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang mereka dapatkan. Qala al-mubadzirin fi ghairi haq, kata Abdullah bin Abbas, al-mubadzirin, orang-orang yang menghamburkan harta, membelanjakan hartanya di jalan yang tidak benar, dengan tanpa haknya. Naam, ini dua penafsiran yang sama dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan sahabat Abdullah Ibnu Abbas tentang makna al-mubadzirun, orang-orang yang menghamburkan harta. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, sebagaimana dijelaskan pula oleh mereka para ulama, bahwasannya seseorang atau seorang hamba yang membelanjakan hartanya ini memiliki 3 keadaan atau ada 3 kondisi. Yang pertama, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang tidak diridhai oleh syariat, yang dilarang oleh syariat, dilarang di dalam agama, seperti berinfak di jalan kemaksiatan atau membelanjakan hartanya untuk perkara-perkara yang mengandung dosa. Nah, maka ini hukumnya jelas haram, dan dia termasuk dari ikhwan syayatin, saudaranya syaitan al-mubadzirun, menghambur-hamburkan hartanya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan keadaan manusia di dalam membelanjakan hartanya adalah orang-orang yang menginfakkan atau membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang disyariatkan di dalam Islam atau perkara-perkara yang dicintai di dalam agama. Nah, seperti apa? Seperti membelanjakan hartanya pada jalan-jalan kebaikan untuk menolong fakir miskin, nam anak-anak yatim, atau terutama sebelum itu semua menafkahi keluarganya, dan ini yang wajib, nam atau untuk mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah fi sabilillah, atau untuk membantu para talabatul ilm, semua ini diperintahkan dan dicintai di dalam agama Islam. Dan tentunya yang kedua ini ada batasannya. Nah, tentunya dia tanpa israf dan juga takdir sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang kemarin. Meskipun itu di jalan syariat atau di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia israf dan juga takdir. Apa maksudnya israf? Ayat berlebih-lebihan di dalam dia berinfak, bersedekah sehingga apa? Melupakan dirinya sendiri. Setelah dia infakkan, habiskan hartanya untuk membantu orang lain, ternyata dia tidak memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya sehingga jatuh miskin, akhirnya apa? Meminta-minta sehingga dia terjatuh di dalam dosa yang lain. Meminta-minta atau menjadi pengemis waliyadzubillah, ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga dia harus tahu bagaimana kadar yang tepat di dalam berinfak sehingga dia tidak terjatuh di dalam dosa yang lainnya. Demikian pula wajib di dalam dia berinfak pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai di dalam agama Islam, ini harus ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dia berinfak karena ingin disebut orang yang dermawan. Naam, tidak boleh dia riya atau pamer harta yang dia miliki. Ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini biduni israfin wala takdir, tidak berlebih-lebihan dan juga dia tidak boleh kikir atau pelit sebagaimana yang ayat yang ada pada ayat yang kemarin. Kemudian yang kedua, keadaan manusia di dalam membelanjakan harta. Tadi yang pertama apa? Perkara yang haram, perkara yang dilarang. Ini jelas dosa dan kemaksiatan, haram hukumnya. Yang kedua, perkara yang disyariatkan dan diperintahkan. Nah, ini mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, seseorang yang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang hukumnya itu mubah, maka ini terbagi menjadi dua keadaan, menjadi dua kondisi. Yang pertama yaitu yang mana dia membelanjakan pada perkara-perkara yang mubah, yang itu sesuai dengan kondisinya. Nah, sesuai dengan keadaan keuangannya. Nah, misal dia punya penghasilan 10 juta satu bulan, dia ingin membeli kendaraan yang sesuai dengan nah, keadaannya, atau ingin membeli rumah tempat tinggal untuk keluarganya yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Yang mana dia mampu, dia membeli, membelanjakan hartanya sesuai dengan enam hajah kebutuhan yang ada pada dirinya. Bukan bermewah-mewahan, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada dirinya dan dia dalam keadaan mampu. Ini diperbolehkan. Dia punya uang, dia mau beli mobil, atau dia beli motor, atau mau membuat rumah yang besar supaya bisa menampung anak-anaknya, atau membeli emas, ini diperbolehkan karena hukumnya adalah mubah dan dia mampu untuk melakukan itu semua. Adapun yang kedua, membelanjakan harta pada perkara-perkara yang mubah, nah, tapi tidak sesuai dengan kondisi dan keadaannya, nah, di luar batas kemampuannya. Misal dia punya penghasilan hanya 1 juta satu bulan, tapi dia keinginannya ingin lebih, punya ingin rumah yang mewah, rumah yang tingkat, atau mobil yang harganya mahal, sehingga apa? Dia pinjam ke bank, nah, jatuh di dalam perbuatan riba, maka ini tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram. Meskipun apa? Yang dibeli itu hukumnya mubah, dia belanjakan pada perkara-perkara yang mubah, tapi dia terseret dalam perbuatan dosa yang lain karena tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Dan yang kedua dari kondisi yang terakhir ini, 6. Dia tidak memiliki kemampuan, dan yang kedua selain itu pula dia tidak membutuhkannya. 6. Dia tidak membutuhkan untuk membeli atau membelanjakan pada perkara-perkara tersebut. 6. Dia penghasilannya adalah penghasilan yang sedikit atau yang minim yang di bawah rata-rata, tapi keinginannya ingin membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, ingin membeli jam yang mahal, atau ingin membeli apa? Membeli perhiasan-perhiasan yang sebenarnya itu tidak ada gunanya di rumahnya. Nah, maka ini jelas keharamannya, karena semuanya tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, ini keadaan manusia di dalam membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan yang imma itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi itu mengandung murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk dari karangan al-mubadzirin, orang-orang yang menghamburkan harta, wal iyadzu billah. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzan al-atharan ala wujubil i'tidali fil infaq bi yakuna bainal israf alladhi huwa at-tabdzir wa at-taqdir alladhi huwa at-tadyiq fil infaq. Dua asar ini menunjukkan tentang wujubul i'tidali fil infaq, wajibnya berbuat adil, ay pertengahan di dalam berinfak atau membelanjakan harta benda yang dia miliki. Dia punya harta, mau sedikit, mau banyak, yang jelas harta itu harus halal. Dia mencarinya dengan cara yang halal, memperolehnya dengan cara yang halal, maka mengeluarkannya pun sudah dituntunkan di dalam syariat, sudah dijelaskan di dalam agama Islam ini dengan sejelas-jelasnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara i'tidal, dengan cara adil, pertengahan di dalam membelanjakannya. Biayakuna bainal israfil ladhi huwa tabdir wa taktir alladhi huwa tatyik fil infaq. Yaitu maksudnya adil, pertengahan adalah kondisi yang berada di antara israf, berlebih-lebihan, yang mana itu adalah tabdir, menghambur-hamburkan harta, wa taktir, dan juga tidak pelit, tidak kikir, yang mana ini mengandung kesempitan nam di dalam berinfak. Jadi harus tengah-tengah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, dan sesuai dengan apa? Kebutuhan yang ada pada dirinya. Tentu masing-masing orang punya ukuran dan punya takaran yang dia ketika mau mengeluarkan bisa mengira-ngira. Kalau saya infak sekian untuk keluarga saya dan diri saya masih cukup, tidak nam terlalu pelit atau tidak terlalu menghambur-hamburkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang mereka ketika menginfakkan harta mereka lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan mereka tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka menempuh jalan yang pertengahan di antara kedua jalan tersebut, ay banal israf wa taktir. Wa dzalika min sifati ibadirrahman, dan yang demikian ini termasuk dari sifatnya hamba-hamba Ar-Rahman. Alladzina astallahu alaihim fi akhir suratil Furqan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, nam hamba-hamba Ar-Rahman tersebut, sebagaimana yang ada di dalam akhir dari surat Al-Furqan. Qala wa mithluha fid dalalati 'alal ma'na al-maqsud qaulullahi ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Dan yang semakna dengan ayat ini, ayat yang ada di dalam surat Al-Furqan, bahwasanya seorang hamba itu hendaknya ketika berinfak, ketika membelanjakan hartanya, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh menghambur-hamburkan dengan boros, dan juga tidak boleh pelit atau kikir terlalu menahan hartanya, adalah makna yang terkandung di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, wala taj'al yadaka, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu itu maghlulatan ila unukik, terbelenggu kepada lehermu. Ini kinayah dari takdir, dari sifat kikir dan pelit. Tangannya disimpan, tidak mau memberi, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu sesama, padahal dia mampu, padahal dia bisa melakukan hal itu, tapi dia tidak mau melakukannya karena sifat kikir dan pelit ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat sebaliknya yang dilarang oleh Allah taala, wala tabsudha kullal basti, dan jangan kalian menjulurkan tangan kalian dengan seluas-luasnya. Tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berinfak atau membelanjakan hartanya. Fataqa'uda maluman mahsura, maka akan menjadi orang yang tercela dan menjadi orang yang merugi. Jadi bagaimana? Harus iktidal, harus pertengahan di dalam dia berinfak atau membelanjakan harta yang dia miliki, karena itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah taala kepada setiap hamba, yang mana dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Qala wa hiya min wasaya ar-rahman fi surati subhan, dan ini adalah termasuk dari wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, yang ada di dalam surat Subhan. Apa surat Subhan? Ayat tadi surat Al-Isra, karena dimulai dengan ayat Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Sehingga juga disebut dengan surah Subhan. Kemudian qala wa fil atharaini aidan at-tahdziru min at-tabdzir. Wa min dhalika infaqul mal fil ma'siyati wa nashril fasad. Itla yajuzu an yunfiqa al-mala illa fi ta'atillah aw fi mubahin bi'tidal. Dan di dalam dua asar ini pula, yaitu asarnya Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengandung tahzir minat tabzir, peringatan dari sifat tabzir, sifat yang tercela, yaitu menghambur-hamburkan harta, membelanjakannya pada jalan yang tidak mengandung al-haq, tidak mengandung kebenaran, fi ghairi haq. Wa min dhalik, dan contohnya kata beliau rahimahullah, infaqul mali fil maksiyah wa nashril fasad, menginfakkan hartanya pada jalan-jalan kemaksiatan. Meskipun itu jumlahnya sedikit, meskipun jumlahnya itu kecil, ketika digunakan untuk kemaksiatan wa nashril fasad, dan membuat kerusakan di muka bumi ini, atau memecah belah persaudaraan di antara kaum muslimin, ini hukumnya adalah haram, dan itu termasuk dari tabdzir, menghambur-hamburkan harta, dan itu termasuk dari saudaranya syaitan. Illa yajuzu yunfiqal mal illa fi ta'atillah, karena tidak diperbolehkan untuk menginfakkan harta, membelanjakan harta, kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia infakkan semua hartanya di jalan Allah, fi sabilillah misalnya, dia habiskan semua yang ada di rumah? Ini tidak mengapa kalau dia punya fiqh, rasa fiqh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka para sahabat, ada sebagian mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala fi bikulli mali, dengan semua hartanya. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atau separuh dari hartanya. Semua dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak menyebabkan dirinya jatuh di dalam dosa yang lain, menjadi meminta-minta, dan dia punya rasa thiqah yang kuat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka ini diperbolehkan. Karena yang demikian bukan termasuk israf, bukan termasuk berlebih-lebihan. Sebagaimana berkata ulama salaf, Iyas ibnu Muawiyah radhiyallahu taala, atau sebelumnya Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan laisan fin nafaqah fi sabilillahi sarafun, tidak ada di dalam mengeluarkan harta nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu israf atau menyia-nyiakan harta. Kalau dia mampu dari seperempat hartanya atau separuhnya atau bahkan seluruhnya, itu tidak dinamakan dengan israf. Tapi apa? Dia harus yakin, dia harus thiqah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terjatuh di dalam dosa yang lainnya. Yang namanya israf, sebagaimana dikatakan Iyas ibnu Muawiyah, ma jawazta bihi amrallahi taala fahuwa saraf. Apa-apa yang melampaui dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan saraf atau israf, menyia-nyiakan harta meskipun hanya sedikit. Jadi ukurannya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Qala illa yajuzu an yunfiqal mala illa fi ta'atillah aw fi mubahin bi'tidal. Karena tidak diperbolehkan untuk menginfakkan harta, membelanjakan harta benda kecuali di dalam ketaatan kepada Allah taala, aw fi mubahin bi'tidal, atau membelanjakannya di dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diizinkan di dalam syariat, tapi dengan catatan apa? Dengan syarat bi'tidal, dengan 6 pertengahan. Dengan pertengahan. Dia boleh membeli kebutuhannya, membeli apa yang dia perlukan, yang menjadi 6 supaya dia bisa hidup di dunia ini, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tenang, membeli perkara-perkara yang mubah, bi'tidal, tapi dengan pertengahan. Juga tidak boleh dengan sifat boros atau menghambur-hamburkan. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari 2 asar tersebut. Adapun bab yang setelahnya, seolah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita ucapkan hamba di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.